al-iman bil wad wa taqdir. Maka jelaslah jika seandainya kita terima bahwasanya iman dalam bahasa Arab adalah percaya, taqdir dan Quran menggunakan istilah iman, dan yang diinginkan dengan istilah iman oleh Al-Quran adalah semata-mata percaya, taqdir alladzi wa qawlu, dan telah kita bahas bahasanya taqdir adalah ucapan. Tidak ada sekedar taqdir, percaya di hati disebut taqdir menurut orang Arab. Walau misalnya amal tersikon, demikian juga seandainya kita terima amal tidak disebut taqdir, dan ini tidak benar. Bagaimana kita hadir tentang masalah zina mata buat palsu bisa dikubu atau yang kalian dikubu. Maka seandainya benar seandainya iman dalam bahasa adalah taqdir, iman yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah taqdir, dan taqdir adalah ucapan lisan, dan amal tidak disebut taqdir. Nah, maka seandainya ingat sekali lagi ini ingkaran iman seandainya, maka selain sesuatu maka yang ingat itu maksud andai-andai. Islam tidak membenarkan hal ini. Ingkaran iman seandainya iman adalah secara bahasa dalam taktik, dan seandainya iman yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah taktik, yang hakikat taktik adalah ucapan dan amal tidak disebut taktik, maka tidaklah maka falaih sesuah, maka tidaklah tidak ada yang benar dari perkataan Rusia'ah yang mengatakan bahasanya iman adalah ucapan lisan, atau pasti adalah ucapan lisan, makna yang dilafazkan, makna yang diucapkan. Apa yang benar adalah perkataan Karomiyah yang mengatakan bahwasanya tafsir adalah ucapan lisan saja. Artinya tidak benar perkataan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya tafsir adalah semata-mata keyakinan di dalam hati. Maka yang kalau kita terima makna iman dalam bahasa adalah taktik, dan makna yang diinginkan oleh Al-Quran adalah taktik, maka yang benar adalah kalau perkataan Karomiyah, maka perkataan Murji'ah yang berpendapat bahasanya iman atau taktik adalah makna yang diucapkan. Fa'inna tasmiyata qawli lisan, karena penamaan ucapan lisan dengan ucapan itu lebih kondang dalam bahasa Arab daripada penamaan lintasan hati atau kata batin dengan ucapan. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maka dalam ayat ini Allah menyebut ucapan lisan yang tidak diiringi akidah, keyakinan dalam hati disebut qaul, yaquluna. Wa minan nasi may yaqulu amanna, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Maka Allah sebut ucapan lisan yang tidak diiringi keyakinan dalam hati, Allah sebut dengan man yaqul, disebut qaul. Wa amsalu dzalika, dan dalil-dalil semisal itu berbeda dengan kata batin. Maka bagaimana yang lewat telah kita bahas, kata batin itu dalam bahasa Arab disebut hadis, dan tidak pernah disebut kalam dan disebut qaul. Tidak ada orang Arab menyebut kata hati itu dengan menggunakan istilah kalam dan qaul. Adanya menggunakan hadis, yaitu istilah hadisun nafsi. Kaum yang mengatakan munafik adalah mendengar hadis yang pernah belajar pada Ali bin Hajar, Ahmad bin Harf dan yang lainnya. Dan melihatkan hadis dari Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan dan Ibrahim bin Hajar dan yang lainnya. Ibn Hibban berkomentar tentang Muhammad bin Karam, dia adalah orang yang tidak mendapatkan taufik sehingga dia memunguti akidah yang paling jelek dan memunguti hadis yang paling lemah. Dan Ibn Hibban berkomentar tentang dirinya sahibul hadis, hadisnya adalah gugur, ya, tidak teranggap lemah, ala bid'atihi ini sampai kita akhirnya memiliki. Maka di sini terdapat satu pelajaran penting bahasanya, meskipun dia namanya adalah Muhammad bin Karam, namun alilahnya itu dinisbatkan pada bapaknya. Alilahnya disebut dinisbatkan pada bapaknya, Karamnya ya, tidak disebut Muhammadiyah. Maka penisbatan satu aliran kepada kepada pendirinya namun mengambil nama bapaknya itu hal yang nampaknya wajar-wajar saja. Banyak kita temui penamaan aliran dengan penisbatan kepada si pendiri namun nama bapaknya. Macam satu hal yang pada satu hal yang dipakai oleh Pak Moderna istilah karunia, padahal penggagas aliannya adalah Muhammad bin Al-Karam. Artinya sebagian orang menolak penamaan Wahabiyah dengan mengatakan ini kurang tepat karena nama pendirinya adalah Muhammad dan Wahab. Maksudnya Muhammadiyah. Bantahan dengan bentuk semacam ini kayaknya kurang tepat. Karena satu hal yang wajar biasa dipakai oleh para ulama adalah Karamiyah. Kemudian Wahabiyah, kemarin kita baca nama aslinya adalah itu bukan nama orangnya. Nama orangnya adalah Abdullah bin Sa'id, bukan Kullab, bukan Kilab ya, tapi Kullab. Kullab bin Sa'id bin Kullab, maka Kullab adalah nama kakeknya ya, namun aliran ini disebut dengan Kullab dia. Kembali ke masalah akidah karamiyah. Apa alasan karamiyah mengatakan mukmin munafik adalah mukmin namun mukmin yang kekal di neraka? Qalu ulafiyah mengatakan, dan dalil bahwasanya iman itu mencakup orang munafik adalah annahu sesungguhnya orang munafik itu termasuk dalam hukum-hukum dunia yang dikaitkan dengan iman. Misalnya merdekakanlah budak yang beriman. Gimana kalau memerdekakan budak munafik? Telah memenuhi syarat? Jawabannya iya, telah memenuhi syarat. Demikian juga orang munafik itu yukhotob diperintahkan secara lahiriah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi orang munafik disuruh sholat Jumat iya, thaharah dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ini jadi alasan bahasanya munafik itu mukmin. Namun dia kekal di neraka karena adanya ayat yang menetapkan kalau munafik kekal berada di neraka. Wa amman fasara fil qawli, adapun orang yang cuma yakin dengan hatinya namun tidak bicara dengan lisannya, tidak ada satupun hukum-hukum iman yang berkaitan dengan orang semacam ini, perintah sholat, perintah zakat dan yang lainnya. Baik hukum-hukum iman yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Dan orang tersebut tidak termasuk dalam perintah Allah kepada hamba-hambanya dalam ayat oleh orang-orang yang beriman. Maka kita ketahui bahasanya pendapat atau akidah karamiah dalam masalah iman meskipun adalah akidah yang tidak benar dan bid'ah, dan tidak ada satupun manusia yang mendahului mereka dalam akidah ini. Maka perkataan Jahmiyah, yaitu maksudnya apa? Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan bahasanya iman itu sekedar ma'rifat dan dekat dengan Jahmiyah adalah as-sa'irah dalam masalah iman. Irak mengatakan iman itu tafsir. Jahmiyah mengatakan iman itu ma'rifat. Kata sekut Islam, bagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya taktik tanpa amal dengan ma'rifat itu tidak ada bedanya. Sulit untuk membedakan antara taktik qalbi tanpa amal dengan sekedar ma'rifat. Tahu, yakin Allah itu ada, tidak kemudian tidak beramal dengan yakin tersebut, itu tidak ada bedanya dengan sekedar tahu Allah itu ada. Maka perkataan Jahmiyah itu lebih batil daripada karamiyah. Wa'ulai ka akrab, dan mereka karamiyah itu lebih dekat dalam masalah mudalil. Dilihat dari sisi bahasa, Quran dan akal daripada Jahmiyah. Ingat, lebih dekat itu bukan berarti dekat. Lebih dekat namun masih jauh. Lebih dekat namun masih jauh. Namun lebih dekat ketimbang Jahmiyah dalam masalah berdalil tentang masalah iman dengan bahasa, dengan Al-Quran dan dengan akal sehat. Dan Jahmiyah itu setuju dengan dan Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman manusia sebenarnya adalah sama. Maka akidah karamiyah, murjiah dan Jahmiyah, iman semua manusia itu sama. Demikian pula akidah mereka adalah tidak boleh istisna dalam iman. Yang dimaksud istisna dalam iman adalah ucapan ana mukmin insyaallah. Bolehkah kalimat ana mukmin insyaallah? Saya adalah mukmin insyaallah. Nah, kalau karamiyah, murji'ah dan jahmiyah mengatakan tidak boleh mengucapkan ana mukmin insyaallah. Karena ana mukmin insyaallah dianggap keraguanku terhadap iman. Ya, kita tidak membolehkannya. Bahkan mereka mengatakan Mukawmin mengatakan bahwa mukmin haqqan, dia adalah mukmin yang sejati bagi siapa saja yang menampakkan iman. Siapa saja yang menampakkan iman bersahadat kepada mukmin sejati. Dan seandainya dia munafik, kata Karamiyah, maka dia kekal di neraka ilmu menurut Karamiyah. Karena iman surga adalah orang yang beriman lahir dan batin. Ada orang yang mengatakan bahwa Karamiyah berpendapat kalau munafik itu masuk surga, maka ini adalah dusta atas karamiyah. Bahkan yang benar ucapan karamiyah tentang masalah ini adalah munafik itu mukmin. Itu nampaknya cetakan yang benar li amnal iman. Bukanlah anak iman pun li'an dan iman. Jadi alifnya kelebihan. Yang benar orang-orang kaumin mengatakan mu'min munafik itu mu'min karena iman menurut kaumin adalah ucapan lisan. Karena iman ucapan lisan, maka munafik adalah mu'min. Bagaimana selain karamiyah menyebut orang munafik dan muslim dengan pertimbangan Islam adalah kepasrahan lahiriah, menunjukkan bahasanya akidah jahmiyah yang mengatakan iman itu sekedar tahu, tahu Allah itu ada, tahu Allah itu esa. Ini lebih jelas daripada akidah kauniyah. Dari banyak sisi, baik dari pertimbangan syariat, pertimbangan bahasa, ataupun pertimbangan akal sehat. Maka di bab ini terdapat pelajaran tentang keadilan ulama ahli sunnah dan tidak bolehnya zalim terhadap ahli bid'ah. Ya, meskipun tidak senang dengan kauniyah, bukan berarti yang jelek-jelek itu semuanya dinisbatkan kepada kaumnya. Kemudian boleh membalik kaumnya dengan membuat berita dusta sama kaumnya. Boleh. Ya. Kalau memang mereka tidak mendapat demikian, tidak boleh mengatakan mereka mendapat demikian. Mereka tidak berpendapat bahasanya munafik itu masuk surga. Cuma mereka mengatakan munafik itu adalah mukmin, namun kekal di neraka. Maka pun bikin cerita bohong mengatakan menurut kaumnya munafik masuk surga. Ini cerita bohong. Tidak boleh. Inilah keadilan ulama sunnah. Dalam memberikan komentar penilaian terhadap satu aliran harus adil. Jika itu bukan pendapatnya, jangan dikatakan itu pendapatnya. Dan tidak boleh boleh dengan ahli bidah. Ya, boleh dengan ahli bidah boleh. Meskipun itu ahli bidah. Di antara bentuk bolehnya adalah mengatakan mereka pendapat ini kan pada tiga. Kemudian di sini terdapat juga pelajaran penting, ya, bolehnya terkadang memberikan pembelaan terhadap ahli bidah. Tidak semua bentuk pembelaan ahli bidah itu terlarang. Sebenarnya ini apa? Pembelaan ahli bidah kan? Tidak pernah kalau ngomong kaumnya mengatakan menafik, maksud surga, bohong kamu. Apa ini? Membela ahli bidah. Namun membela ahli bidah itu apa? Dari kezaliman. Membela ahli bidah ini kan? Nah ini membela ahli bidah dari kezaliman. Ini tidak masalah. Ini keadilan. Kamu jangan bilang demikian. Kaumnya tidak mengharapkan seperti itu. Maka beliau memberikan pembelaan terhadap ahli bid'ah. Maka tidak semua bentuk pembelaan ahli bid'ah itu terlarang. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diingat dan disampaikan baik-baik. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya pembelaan ahli bid'ah secara mutlak itu merusak keahlusunahan seseorang. Ini adalah apa yang tidak benar. Membela ahli bidah dengan kezaliman, ya, ini adalah satu hal yang benar dan adalah termasuk membela ahli bidah yang terlarang. Maka membela terhadap ahli bidah perlu diteliti bentuknya seperti apa, dalam kasus seperti apa. Jika ada yang mengatakan perkataan kaumnya adalah perkataan yang keluar dari ijma kaum muslimin, ya, maka kita katakan demikian juga perkataan jahmiyah dalam masalah iman adalah perkataan yang keluar dari ijma kaum muslimin sebelum munculnya jahm. Bahkan para ulama salaf mengkafirkan orang yang berpendapat dengan perkataan jahm dalam masalah iman, di antaranya adalah Imam Ahmad. Bagaimana? Di halaman sebelumnya. Dan manusia beralasan menunjukkan jeleknya perkataan kaumnya dengan berbagai alasan. menunjukkan tidak benarnya perkataan jahmiyah jauh lebih banyak daripada dalil yang menunjukkan tidak benarnya perkataan qawmiyah. Di antara dalil yang menunjukkan tidak benarnya pendapat qawmiyah adalah firman Allah di antara manusia yang mengatakan kami beriman. Di antara manusia yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah namun mengatakan lemahum bil mu'minin. Dan mereka bukan orang yang beriman. Maka ini ayat yang jelas dan benar menunjukkan tidak benarnya akidah qawmiyah yang mengatakan iman adalah ucapan lisan. Kenapa? Allah telah tiadakan iman dari orang-orang munafik. Kenapa kalian qawmiyah mengatakan munafik? Mu'min. Allah tegas mengatakan munafik dan mu'min. Kami katakan ini adalah benar karena munafik bukan mukmin dan sungguh sesat orang yang menyebut munafik sebagai mukmin, yaitu adalah qawmiyah. Demikian pula orang yang dalam hatinya terdapat pengetahuan dan keyakinan terhadap Allah namun dia menentang Rasul dan memusuhi Rasul macam Yahudi dan yang lainnya, telah Allah menamai mereka dengan orang-orang kafir. Dan sama sekali Allah tidak pernah menamai mereka sebagai mukmin. Ini kalimat ini bantahan kepada Jahmiyah dan Asy'ariyah. Jahmiyah mengatakan kalau iman itu adalah ma'rifat alias ilmu. Asy'ariyah itu mengatakan iman itu tasdik hati. Maka mereka katakan orang yang ada di dalamnya ilmu dan tasdik hati Islam itu benar dan tahu Islam itu benar, namun memusuhi Rasul itu bukan mukmin. Bahkan Allah pun berkata dan sama sekali Allah tidak pernah menyebut mereka mukmin. Dan mereka itu tidak masuk dalam apapun hukum iman, perintah sholat, perintah wudu dan yang lain. Berbeda dengan orang munafik. Maka orang munafik itu termasuk dalam hukum-hukum iman yang nampak di dunia. Perintah untuk sholat, perintah untuk bayar zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala meniadakan iman dari orang yang berkata dengan lisannya dan hatinya jika dia tidak beramal. Allah mengatakan orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, katakanlah kalian tidak beriman akan tapi katakanlah kami berislam dan iman sudah masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya maka tidaklah hilang dari amal kalian sedikit pun. Ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tentang Al-A'raf ini keadaannya seperti apa? Yang Allah katakan kalian belum beriman namun kalian baru berislam, belum ada tafsir berselisih pendapat. A'raf itu A'raf yang Allah maksudkan dalam ayat ini itu bagaimana keadaannya? Ada dua pendapat ulama, ada tafsir tentang makna ayat ini. Pendapat yang pertama mengatakan mukmin dhaiful iman. Seorang mukmin yang lemah imannya. Bukan munafik, namun mukmin yang lemah iman. Ini yang dirujukkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Innamal mu'minun hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu ragu dan bekerja dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Maka Allah meniadakan lemahnya sifat iman dari orang yang tidak memiliki sifat tersebut. Kemudian Allah berfirman, dan salah satu sifat tadi adalah aman, jihad, infak. Maka Allah meniadakan iman dari orang yang tidak aman. Demikian juga Allah berfirman, mereka mengatakan dengan beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Summa yatawal fariqun minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka bukanlah orang yang beriman. Yang dimaksud dengan yatawalla, yang diterjemahkan dengan berpaling, adalah adamul amal, tidak beramal. Tawalli itu apa? Tawalli anil to'ah, tidak melakukan ketaatan. Maka ini dalil Allah meniadakan iman dari orang yang tidak beramal. Wa ma'ula ika bil mu'mini. Maka orang yang tidak beramal, Allah katakan tidak beriman. Satu da'una ila qawmin ulibak sin jadidin. Kalian akan dipanggil untuk menghadapi sekelompok orang yang ulibatin memiliki kekuatan yang hebat. Siapa itu? Di antara ada yang menjelaskan maksudnya adalah versi dan Romawi. Tukatilunahum, kalian memerangi mereka ketika kalian mampu. Auhum yuslimun, atau mereka masuk Islam sehingga tidak kalian sosok korani. Fa'intutiku, maka jika kalian taat dengan memerangi mereka, maka Allah akan berikan kepada kalian balasan yang baik. Jika kalian berpaling, tidak mau taat, fa'intatawallaw, maka jika mereka berpaling bagaimana kalian berpaling minggu sebelumnya, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang mudah. Maka Allah meniadakan, maka Allah mengancam anda untuk orang yang berpaling dari ketaatan. Dalil yang lain adalah salah satu wala sholat. Dia tidak tasdik. Tasdik ini ditujukan kepada berita. Wala sholat tidak sholat, berarti tidak beramal. Walakinkan jatuh wa tawalla, tetapi dia mendustakan. Mendustakan takdir ini kebalikan dari sah dan hak. Watawala dan berpaling, tidak beramal. Ya, ini kebalikan dari sholat. Sholat artinya berarti beramal. Maka orang kafir itu Allah katakan mendustakan berita dan tidak mau taat. Layaklah ila aqsa, tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Yang menistakan berita Quran dan Sunnah, watawalla dan berpaling itu berpaling dalam artian tidak taat kepada perintah dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula Musa berkata, Musa kenal mengatakan, inna fasuh ya ilai yang kami telah mendapatkan wahyu, bahasanya adab Allah, Allah menentukan untuk orang yang mendustakan berita dan berpaling, yaitu tidak mau taat. Maka berdasarkan ayat-ayat di atas, kulima diketahui bahasanya tawalli itu bukanlah takdir, namun tawalli itu adalah berpaling tidak mau taat. Fa'inanna ta'alim, maka manusia berkewajiban untuk mempercayai Rasul dalam perintah yang disampaikan Rasul dan taat kepada Rasul dalam perintah yang diberikan oleh Rasul. Kebalikan dari taat adalah takdir dan kebalikan dari taat adalah tawalli. Bukti hal ini adalah firman Allah, "Fala sadaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla." Dan Allah mengatakan untuk orang yang tidak punya, ketaatan. Tumma ya tawallaw fariqum minhum, dan kelompok dari mereka berpaling tidak beramal. Setelah itu maka mereka bukanlah orang yang beriman. Maka Allah meniadakan iman dari orang yang tawalli anil amal, tidak beramal. Baikkan atas atas bil kaul, meskipun dia telah berkata-kata, telah berkata-kata ya kuluna amanna billah. Maka surat An-Nur 47 ini adalah bandar doa Romiyah yang mengatakan iman adalah ucapan lisan. Allah katakan ada orang yang punya ucapan lisan, non tidak punya amal. Allah katakan bahwa mereka bil mu'mini, mereka bukan orang yang beriman. Dan punya ucapan bisa. Maka Allah menyatakan iman dan doa yang berbalik dari amal. Maka orang yang berbalik dari amal tidak punya iman. Siapa yang dimaksud orang yang berbalik dari amal tidak punya iman? Jawabannya orang yang berbalik dari semua kewajiban. Kewajiban agama tidak dia kerjakan, maka dia bukanlah orang yang beriman. Karena ingat, iman dan ahlus sunnah memiliki tiga unsur pembentuk. Salah satunya adalah amal badan. Maka orang yang tidak punya amal badan dalam artian kewajiban, sebagai kewajiban apapun tidak ada yang memiliki, maka tidak ada iman pada dirinya. Demikian pula orang yang meninggalkan beramal terhadap satu amal badan, ketika dia meninggalkannya karena sombong, sebagaimana iblis. Ya. Dia cuma meninggalkan satu amal badan, akan tetapi dia lakukan dari karena sombong. Maka ini tawali dari amal yang meniadakan iman. Innamal mu'minuna orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jika mereka bersama Rasul ala amri jami'in, satu perkumpulan ya. Lam yadhabu, mereka tidak akan pergi hatta yasta'dinu, sampai mereka minta izin terlebih dahulu. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang juga disebut nama Allah, hati mereka merasa takut. Maka Al-Quran dan Sunnah meniadakan iman dari orang yang tidak memiliki amal badan di banyak tempat. Sebagaimana Allah meniadakan iman dari orang munafik. Adapun orang yang al-alim berpendiri, tahu Islam, punya ilmu tentang Islam dan Allah dengan hatinya, namun dia memusuhi Rasul, memusuhi Islam, dan memiliki penyimpangan dari sisi lahiriah, ya, tidak beramal maksudnya. Fadalah bisama, maka ini tidaklah disebut mukmin sama sekali. Ya Pak, bantahan untuk Jahmiyah yang mengatakan orang yang tahu kalau Allah itu ada, Allah itu esa, maka dia sudah mukmin. Meskipun dia memerangi Rasul, memusuhi Islam, maka kata sekolah Islam, orang yang cuma punya ilmu bahasanya Allah itu esa, namun dia memusuhi Islam, sama sekali tidak pernah disebut dalam Al-Quran sebagai mukmin. Demikian ajaran Quran dan Sunnah. Sedangkan Jahmiyah mengatakan jika orang itu punya ilmu di dalam hatinya, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ada, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Bahkan iman dia sebagaimana iman para nabi. Walau qala wa amila ma da'a sa'ayakula wa yang mala. meskipun setelah itu ya, dia berkata dan berbuat sebagaimana yang dia inginkan untuk dia katakan dan dia lakukan. Walau yang tersawat indahum dan tidaklah terbayangkan menurut Jahmiyah hilang dari seseorang itu iman kecuali jika hilang darinya ilmu dari hatinya. Maka Jahmiyah mengatakan bahwasanya iman itu adalah al-ma'rifatu wal-ilmu. Maka kekafiran itu tidak ada kekafiran kecuali dengan al-jahlu. Orang itu tidak tahu kalau Allah itu Isa, ragu-ragu tentang Isanya Allah ya. Dan tidak percaya kalau Allah itu Isa. Nah itu baru kafir. Dan kalau orang itu percaya Allah itu Isa, maka dia adalah mukmin. Meskipun setelah itu dia berkata apa yang dia mau katakan dan berbuat apa yang dia mau lakukan. Asal orang tahu Allah itu Isa, kemudian dia tidak usah mukmin. Orang asalkan dia yakin Allah, dia tahu kalau Allah itu Esa, Allah itu ada, kemudian setelah itu dia mencaci maki Allah dan umumnya mencaci maki Islam, itu tidak mengurangi kadar iman dan terkumpul sempurna iman. Karena al-kufu adalah al-ma'rifah, A adalah adamul ma'rifah. Kemudian mayoritas orang-orang belakangan yang membela pendapat Jahmi yang mengatakan membolehkan fitnah dalam iman. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan karena iman menurut syariat adalah ma yuwafi al-abdu rabbahu, adalah keadaan seorang hamba pada saat dia mati menghadap Allah. Majuwafi bi al-abdu rabbahu. Perhatikan terjemahnya. Iman adalah iman menurut syariat, menurut mereka adalah keadaan keimanan seseorang ketika dia mati. Nah, tidak ada orang yang tahu ketika orang itu hidup, tidak ada orang yang tahu bagaimana keadaan imannya pada saat dia mati. Karena tidak ada yang tahu, maka mereka bolehkan istisna dalam iman dengan makna semacam ini. Jadi kenapa Ba'dul Mutaakhirin membolehkannya, mendukung pendapat Jahmiyah dalam masalah iman, membolehkan istisna dalam iman? Kenapa? Karena iman menurut syariat adalah keadaan iman saat orang itu mati, bukan saat sekarang. Nah, tidak ada orang yang tahu gimanakah imannya pada saat dia nanti mati. Maka diboleh, maka dia bolehkan. Nah, maka dan mereka-mereka ini membolehkan istisna dalam iman. Wa in kana, meskipun dalam bahasa Arab iman itu lebih luas daripada sekedar itu. Ingat, mereka punya definisi khusus tentang iman. Menurut syariat, iman adalah keadaan keimanan seorang pada saat dia meninggal. Padahal maka mereka menjadikan dalam masalah istisna dalam iman, maka mereka katakan bahwasanya definisi iman adalah definisi yang mereka klaim itulah yang ada dalam syariat. Dan mereka berpaling dari definisi bahasa menurut keyakinan mereka. Ya, maka lihat, mereka sudah menerima bahasanya definisi iman dalam syariat itu berbeda dengan definisi iman dalam bahasa. Ya kan? Kalau kemarin kan, di antara sebab kesesatan as'aliyah adalah kelompok definisi iman dalam syariat, itulah definisi iman dalam bahasa. Itu sebabnya. Kalau mereka mau longgar, ya itu bahasa memang demikian taktik. Namun kalau syariat demikian, selesai. Namun as'aliyah itu kelompok. Definisi iman dalam syariat itu sama dengan definisi iman dalam bahasa. berdalil dengan ayat yang mengatakan Quran pakai bahasa Arab. Nah, di sini kita lihat mutaakhirin dari orang-orang yang membela Jahmiyah. Ini nampaknya maksudnya adalah mutaakhir akhirah. Mutaakhirin akhiria. Karena akhiria lah membela akidah Jahmiyah. Maka mereka menerima kalau makna iman secara syariat berbeda dengan makna iman secara bahasa. Maka sebetulnya mengatakan fahala fa'alu hadza fil a'mal. Ya, seharusnya ya, bahwa mereka membuat demikian dalam masalah amal badan. Akui saja kalau amal badan adalah iman menurut syariat. Meskipun amal badan bukan iman menurut bahasa dalam keyakinan kalian. Dan dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwasanya amal al-wajibat, amal-amal yang wajib itu adalah bagian dari kesempurnaan iman, dalilnya adalah lafzul kasrotan, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Nah, maka amal wajib dikatakan di sini adalah min tamamil iman. Namun ingat, yang dimaksudkan adalah min tamamil iman al-wajib. Maka amal badan itu amal yang wajib, itu adalah tamamul iman al-wajib. Dan amal badan yang sunnah macam salat duha itu statusnya dalam iman adalah tamamul iman al-mustahab. Maka tamamul iman, kesempurnaan iman itu ada dua macam. Kesempurnaan iman yang hukumnya itu wajib dalam iman ya, yang hukumnya wajib, dan kesempurnaan iman yang hukumnya adalah satu hal yang ideal dan anjuran. Bikhilafi dalalahu ala annahu yusamma iman illa ma mata ar-rajulu alaihi. Berbeda dengan dalil syariat yang menunjukkan bahasanya syariat menamai iman, tidak menamai iman kecuali ma mata ar-rajulu alaihi, keadaan matinya seseorang. Fa'inau leja fikari mayasul ala dalika. Tidak ada dalam dalil dari syariat yang menunjukkan definisi iman semacam ini. Maka muta'akhirin Jahmiyah atau muta'akhirin Ansar Jahmiyah mengatakan definisi iman adalah keadaan iman secara syariat adalah keadaan iman seorang ketika dia mati. Kata penulis kan tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa definisi iman adalah keadaan iman pada saat mati. Dan ketika orang itu masih hidup, itu belum disebut iman. Iman itu secara syariat adalah keadaannya ketika dia mati. Tidak ada dalilnya, lain dari syarat. Lalu kenapa kok bisa-bisa enggak ada dalilnya, kok mereka punya pendapat semacam itu? Ya, lakin hamdan akan tapi mereka, orang-orang belakangan tadi mengira bahwasanya para ulama salaf yang memberikan istisna dalam iman karena hadza maqsaduhum. Bahwasanya sisi pendalilannya adalah ini. Jadi mereka itu beranggapan, kenapa mereka membolehkan istisna dalam iman dengan pengertian karena iman itu adalah keadaan mati seseorang? Karena mereka salah paham. Dikira ulama salaf itu membolehkan amal mukmin insya Allah, gara-garanya adalah karena tidak ada orang yang tahu keadaan imannya pada saat dia hendak meninggal dunia. Dikira inilah alasan kenapa ulama salaf membolehkan istisna dalam iman. Kok bisa salah sangka? Karena mereka berbicara dengan mereka, mereka bukanlah orang yang mengetahui perkataan salaf. Bahkan mereka hanya membela mayat harus dimakwalihim, membela perkataan yang mereka anggap jadi hak kuat, dan ini talafahu, perkataan ini mereka ambil dan para ulama kalam dan niat dan semacam mereka yang merupakan para ahli bidah. Maka lihat faya sopa maka jadinya nampaknya pendapat mereka dalam pendapat salah, padahal sebenarnya adalah pendapat jahmiyah yang merusak manusia, yang merupakan jelek-jelek manusia. Absaduna di makolatan, makolat ini artinya akidah, dan maksud yang paling jelek akidahnya adalah masalah iman. Dan akan kami bahas insyaAllah pendapat saudara masalah tentang masalah istisna dalam iman. Jadi kenapa ulama salaf ya, membolehkan istisna dalam iman? Jawabannya adalah karena amal badan itu yang benar. Ulama salaf itu membolehkan istisna dalam iman, membolehkan seorang itu mengatakan saya mukmin insyaallah disebabkan karena amal badan bagian dari iman. Amal badan bagian dari iman. Dan siapa yang berani mengatakan bahwa dia telah melakukan semua amal badan? Semua amal yang merupakan amal yang diperintahkan dalam iman dari iman. Karena itu, maka boleh seorang itu mengatakan anak mukmin insya Allah. Itu alasan kenapa ulama salaf memberikan istisna dalam iman. Dan karena kita tidak tahu, tidak ada satu dari kita yang tahu apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka ulama salaf memberikan, inilah landasan ulama salaf memberikan ya, istisna dalam iman. Mereka ulama salaf membolehkan istisna dalam iman bukan karena, bukan karena berkeyakinan tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui apakah dia masih beriman ketika mati, nanti saat matinya itu adalah mati dalam keadaan iman apakah tidak. Bukan karena ini. Maka membolehkan anak mukmin insya Allah dikarenakan kita tidak tahu gimana nasib kita nanti kalau pas mati, ini bukan akidah Ahlussunnah. Jika alasannya ini membolehkan kalimat anak mukmin insya Allah dikarenakan kita tidak tahu gimana sih iman kita pada saat kita meninggal dunia, apakah masih beriman, besok gimana nasib kita di akhir hidup kita. Maka membolehkan istisna dalam iman karena ini bukan akidah. Ini inti yang disampaikan oleh Syaikhul Islam di paragraf ini. Dan beliau nanti akan membahas tentang sebab kenapa ulama ulama membolehkan istisna dalam iman. Dan setelah kita takdirkan, kita sebutkan, yaitu karena amal itu amal badan bagian dari iman. Dan kita tidak bisa mengklaim kita telah mengamalkan semua amal badan. Maka kita cuma katakan insya Allah. Dan sekali lagi, maka ulama salaf membolehkan istisna dalam iman bukan karena ketidaktahuan tentang bagaimanakah nasib akhir kita ketika kita tidak meninggal dunia, namun karena amal badan itu bagian dari iman. Oleh karena itu, ketika sebagian pengikut Abu Hasan Al-Asadi mengetahui jelek yang mendapat jahmiah dalam iman, yang mendapat jahmiah dalam iman inilah yang diambil oleh As-Sa'irah pada hakikatnya. Karena tahqiq dengan ma'rifat sangat dekat. Khalaqahu katsirun minhum, maka pendapat ashabnya, yaitu maksudnya ulama-ulama asy'ariyah tentang masalah iman, dia mengatakan. Sedangkan ahlul asar pandangan ahlus sunnah, sedangkan ahlul asar berpendapat bahwasanya iman itu meliputi semua ketaatan, baik ketaatan yang hukumnya wajib ataupun ketaatan yang hukumnya sunnah. Maka mereka mengungkapkan, membahasakan iman dengan mengatakan iman adalah melaksanakan semua yang Allah perintahkan, baik wajib ataupun sunnah, dan berhenti dari semua hal yang Allah larang, baik hukumnya haram ataupun tidak haram, alias makruh nadzar. Kemudian Abdul Qasim mengatakan seperti hal yang pun inilah pendapat Abu Ali Al-Thaqafi yang merupakan ulama asy'ariyah yang mutaqaddimin yang timur dulu. Demikian juga inilah pendapat Abdul Abbas Al-Qalabisi. Mereka mengatakan tidak amal badan sebagian dari iman. Dan pendapat ini, yaitu amal badan adalah bagian dari iman, pendapat yang dicenderungi oleh akidah yang dicampur oleh Abu Abdillah bin Mujahid. Dia mengatakan Abu Abdillah ini, itu amal badan adalah bagian dari iman, adalah pendapat Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pemilik manhaj Malikiyah. Dan inilah pendapat mayoritas Imam Salaf, semoga Allah menghidayahi mereka seluruhnya. Bahasanya amal badan adalah bagian dari iman. Bisa dikatakan mukdam, bahkan kita katakan seluruh salah mengatakan amal badan adalah bagian dari iman. Penyebutan mukdam ini benar jika yang dimaksudkan bahasanya Abu Hanifah menjadi salah dalam masalah iman. Abu Hanifah berpendapat amal badan bukan bagian dari iman. Karena iman hanya sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan. Wakala mereka mukdzamus salat mengatakan iman adalah yakin di dalam hati, pengetahuan dalam hati, ucapan lisan dan amal dengan badan. Kemudian minhum di antara mereka yaitu asy'ariyah ada yang mengambil perkataan mujiah. Bahasanya iman adalah keyakinan hati plus ucapan lisan. Ingat, ini bukan perkataan asy'ariyah. Asy'ariyah iman adalah yakin hati saja. Dan di antara ulama asy'ariyah ada yang mengatakan jika orang itu tidak mau melakukan tasdik dengan lisan, yaitu ucapan saja, karena membangkang, maka dia kafir dengan syariat. Meskipun di dalam hatinya terdapat tasdik dan pengetahuan. Inilah pendapat Abu Ishaq Al-Isfariyani. Berkata Al-Ansari, aku melihat fitah kondisi dalam buku-buku karya beliau Abu Ishaq Al-Isfariyani. Dia mengatakan bahwa mukmin ini menyebut mukmin yang hakkan ada jadi mukmin yang sejati jika dia merealisasikan imannya dengan amal soleh. Sebagaimana ulama itu disebut ulama sejati jika dia mengamalkan ilmunya. Kemudian Abu Ishaq berdalil dengan firman Allah, mukmin hanyalah orang-orang yang tidak disebut nama Allah, takutlah hati mereka, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah tentang iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka adalah orang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, sehingga itulah mukmin yang sebenarnya. Demikian juga Abu Ishaq Al-Ansari mengatakan hakikat iman, yaitu pengertian iman, definisi iman dalam bahasa Arab adalah pasti. Namun tasdik itu tidaklah terrealisasikan dengan sebenarnya kecuali bil ma'rifah, pengetahuan di dalam hati, dan yang kedua adalah al-ihtimal, ketaatan terhadap perintah. Maka isyarat wal inqiyad dan kepatuhan itu adalah pengganti al-ibarah, pengganti dari pengungkapan iman. Kemudian berkata, demikian juga Abu Ishaq dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat mengatakan ittafaqu, mereka sepakat. Siapa ini pernikahannya? Ya, mungkin Atha Iraq. Mereka sepakat ala anna ma yasahiqu fil mukallaf ismu isman, bahasanya anna ma yasahiqu fil mukallaf, seorang mukallaf itu berhak untuk disebut mukmin dalam syariat, maka perlu awsafun katsirah, perlu sifat-sifat yang banyak dan perlu akidah-akidah yang macam-macam. Meskipun mereka berselisih tentang rincian apa yang mereka sebutkan, dan mereka berselisih tentang idhofah, penambahan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam tafsir, yang ditambahkan kepada tafsir supaya bisa sah disebut iman. Ini Asa'irah berarti. Asa'irah mengatakan, ulama-ulama Asa'irah belakangan mengatakan bahasanya untuk disebut iman tidak hanya sekedar pasti, harus ada tambahan selain pasti. Nah, namun mereka berselisih di antara sama mereka, tambahan untuk selain pasti itu apa? Nah, tambahan selain pasti itu apa? Mereka berselisih di idul fatimah layak mungkin jumlahnya pasti tidak diisi hati iman. Supaya iman itu sah tidak hanya sekedar pasti. Nah, tambahan selain pasti itu apa? Maka diantaranya, diantara tambahan tafsir menurut mereka adalah tidak membunuh Rasul, tidak menyakiti Rasul, tidak mengagungkan berhala. Inilah atuh meninggalkan perbuatan yang dinilai adalah harus ditambahkan kepada tafsir. Dan diantara perbuatan yang harus ditambahkan kepada tafsir adalah membela Rasul, menolong Rasul, membela Rasul. Kemudian mereka mengatakan semua hal ini tidak membunuh Rasul, namun membela Rasul, semuanya harus ditambahkan kepada tasdik dalam syariat untuk disebut iman. Maka iman untuk mereka apa? Tasdik plus ditambah hal-hal tadi. Namun orang-orang Asa'ir yang lain mengatakan perbuatan tadi itu cuma dosa besar, ya tidaklah seorang itu keluar dari iman gara-gara melakukan penyimpangan dari hal-hal tadi. Ya, sebagian Asa'ir mengatakan membunuh Nabi itu dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan iman. Kalau orang percaya Nabi ini adalah Nabi utusan Allah, itu sudah mukmin. Meskipun dia yang bunuh Nabi tersebut, karena membunuh Nabi itu cuma sekedar dosa besar yang tidak membatalkan iman. Ini menurut yang lainnya, sebagian ulama Asy'ariyah. Sebagian ulama Asy'ariyah yang lain apa? Syarat untuk bisa disebut iman secara syariat, di samping tasdik, tidak membunuh Nabi, bahkan membela Nabi. Kultu, maka kemudian syarat Islam berkomentar tentang perbedaan pendapat di antara ulama Asy'ariyah tadi. Hadani kaulani, dua pendapat ini bukanlah pendapat jahat. Akan tetapi orang yang mengucapkan perkataan tadi berarti dia mengakui kalau iman bukan hanya sekedar taktik hati, dan berarti juga mengakui bahwa iman bukan hanya sekedar syai'an wahidan, sesuatu yang satu, satu hal yang satu, satu satu kesatuan, satu hal saja. Maka semua yang mengucapkan-ucapkan tadi harus ada sesuatu yang ditambahkan kepada tafsir, berarti mengatakan bahasanya syariat itu mengubah-ubah pengertian iman dari makna bahasa kepada makna syariat, memberikan perubahan kepada pengertian iman dalam syariat itu berubah dari pengertian iman secara bahasa, ya kan? Orang yang mengatakan, orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya iman tidak hanya sekedar tasdik, itu berarti apa? Menyelisih, mengatakan bahwasanya iman menurut syariat tidak hanya sekedar iman menurut bahasa. Maka syariat telah mengadakan perubahan untuk pengertian iman. Wahada yahdimu aslam. Ini adalah berarti menghancurkan landasan asairah tentang masalah iman. Karena landasan asairah itu apa? Iman menurut syariat adalah iman menurut bahasa. Nah, kalau dikatakan iman saya beda dengan iman bahasa, hancur sudah semua landasan mereka. Oleh karena itu maka ulama asy'ariyah yang kerja semacam dalam Al-Fali dan Abu Hasan Al-Fati Abu Bakar Ibnu Arabi la yadru an muslimin, mereka orang-orang yang perempuan dengan akalnya, dengan kaidah mereka mengatakan supaya tegak, maka disebut oleh sebagian tegak. Nah, mengatakan ini berarti menghubungkan dasar tidak kaidah mereka. Maka orang-orang yang tegak dari mereka tidak akan takut. Dengan sehingga mereka tidak memperhatikan, sehingga mereka mengatakan tidak hilang dari seseorang itu tetap beriman kecuali hilangnya ilmu tentang Allah dari hatinya. Nah itu baru kafir. Inilah apa yang tidak terdapat dalam asy'ariyah. Yang tidak terdapat maka tersebut dalam kontradiksi mengatakan iman. Mengatakan iman itu takdir, namun prakteknya untuk disebut iman selain takdir tidak ada sesuatu yang lain. Kalau yang tegas maka dia akan mengambil berpegang teguh dengan kaedahnya. Kaedahnya iman itu takdir, ya tidak iman orang itu baru murtad dan kafir kalau takdirnya hilang. Nah, kalau mengatakan iman itu takdir akan tetapi ya, iman itu bisa hilang gara-gara membunuh Nabi, maka ini nanti jadinya kontradiksi dalam berpendapat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ada yang kurang jelas? Tentang Syekh Al-Wahidah perlu diketahui bahwasanya iman menurut Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, di antaranya Asy'ariyah, itu adalah Syekh Al-Wahidah. Ini maksud Syekh Al-Wahidah itu apa? Tidak punya cabang. Tidak memiliki cabang. Ini akidah Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dengan berbagai alirannya, termasuk diantaranya Asy'ariyah, Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa iman itu syai'an wahid, tidak punya cacat, satu hal itu iman. Nah, karena jika dia adalah satu hal, maka jika hilang sedikit saja hilang iman. Ini kesamaan antara akidah Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah dalam masalah iman. Maka semua keyakinan kalau iman itu tidak punya apa. Iman itu satu kesatuan. Jika hilang sebagian, maka hilang keseluruhan iman. Cuma mereka berbeda pendapat tentang masalah amal badan. Khawarij mengatakan amal badan adalah bagian dari iman. Orang yang meninggalkan satu amal badan, satu kewajiban kafir, hilanglah iman. Sedangkan Ahlus Sunnah keyakinan bahwasanya iman itu bertingkat, iman itu bercabang. Dan sekian banyak cabang iman, maka ada cabang iman yang jika hilang maka menyebabkan hilang iman, dan ada cabang iman yang jika hilang tidak menyebabkan hilangnya iman. Menyingkirkan gangguan dan jalan, jika tidak dilakukan, ini adalah cabang yang tidak menghilangkan iman. Ketika cabang ini hilang, ketika dilakukan, maka iman tidak hilang. Namun cabang iman berupa syahadat la ilaha illallah, jika ini tidak ada, hilang, maka hilanglah iman. Sedangkan Jahmiyah, sedangkan Qawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya iman adalah tidak tercabang. Ada satu yang cuek, hilang iman. Sedangkan maka akidah mereka yang mengatakan iman tidak tercabang dibantah untuk berselisihan dengan pendapat akidah Ahlussunnah yang mengatakan iman tercabang. Akidah mereka yang mengatakan jika iman itu cuek, ada yang hilang sebagiannya, maka hilang iman. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan cabang iman itu macam-macam. Ada yang jika ditinggalkan menyebabkan hilang iman, dan ada yang jika ditinggalkan tidak menyebabkan hilangnya iman. Menurut Ahlus Sunnah, ya, sebagian Ahlus Sunnah mengatakan ya, bahasanya iman secara bahasa pasti, tapi iman secara syariat keyakinan hati secara lisan amal badan. Tapi kalau menurut Islam, ya, itu demikian. Iman menurut secara bahasa adalah al-iqrar. Iman adalah al-iqrar. Al-iqrar itu apa? Ucapan lisan sama keyakinan hati. Kemudian secara istilah ditambah dengan amal badan. Ilmu jika semata-mata di hati itu berdekatan maknanya. Jika itu cuma semata-mata hati itu berdekatan. Saya yakin pasti, saya yakin matahari terbit. Saya tahu matahari terbit. Saya yakin matahari terbit dari timur. Saya tahu matahari terbit dari timur. Itu tidak jauh, tidak beda. Antara saya yakin matahari terbit dari timur dan saya tahu ya, kalau matahari terbit dari timur, tidak ada bedanya. Jika semata-mata hati, tidak ada bedanya. Karena jika semata hati, iya, maka tahu seperti Islam liberal tahu Islam itu sempurna, tapi tidak mengambil Islam. Karena itu, apakah bisa disebut Israel? Gimana? Misalkan Islam liberal. Ya, kalau mengatakan Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Tapi dia tidak melaksanakannya. Sekedar tahu. Apakah kemudian itu bisa disebut? Ya, kalau cuma sekedar makrifat, dia makrifat. Bisa. Kalau itu cuma dibahas dalam masalah sisi hatinya, dia punya makrifat. Namun jika jika disebut masalah pastinya, keyakinannya, dia punya keyakinan. Ketika keyakinan ini dia hubungkan dengan amal badan, maka dianggap bagaimana tidak ada. Dia hubungkan dengan perbuatannya, maka sama dengan tidak ada. Dan kita katakan seandainya kamu benar-benar punya pastik semacam itu, harus ada nampak dalam sikap. Harus nampak dalam sikap. Tidak bisa cuma sekedar di hati kalau memang jadi keyakinan. Ya. Namun ini apa? Jika ditinjau, maka kalau tinjaunya semata-mata isi hati, maka ma'rifat tidak ada. Dan seandainya ini ada, maka belum cukup ini menjadi iman. Orang keyakinan bahasanya dia tahu kalau Islam itu sempurna. Namun omongannya mencaci maki Islam. Islam itu ketinggalan zaman kuno. Ya. Maka ini bukan iman, karena iman dalam keyakinan Ahlussunnah sebenarnya sekedar pasti sebenarnya percaya. Islam itu sempurna. Saya cuma membantai Islam dalam omongan saya ya cuma supaya dapat duit. Oh, sebenarnya saya percaya Islam itu benar. Oh, Islam tahu Allah benar, tolong macam-macam. Nah, cuma supaya dapat duit. Nah, maka kita katakan iman itu bukan hanya sekedar keyakinan. Nah. Ini yang tidak asariah, ini tidak asariah, yang tidak mujiah. Kalau kamu punya pasif, kamu ngomong-ngomong apa saja masih mukmin. Atau ada pasif, tidak demikian dalam aqidah sunnah. Tidak ada kalau cuma dilihat dari sisi hati, tidak ada bedanya kata Tuhan. Coba bedanya. Cuma dari ingat dari tinjauan keadaan hati. Apa beda tasdik sama ma'rifah? Tidak bisa dibedakan. Makanya kenapa tidak menggunakan istilah tasdik pun lebih kalbi, tapi kalau menggunakan ma'rifah pun kalbi. Nah kalau keadaan hati tidak ada bedanya ma'rifah sama tasdik. Kalau keadaan hati tidak ada bedanya. Kata Syaikhul Islam, tasdik yang tanpa diiringi dengan amal badan tidak ada bedanya dengan ma'rifah. Tasdik yang tidak diiringi dengan amal badan, murni tasdik, tidak diiringi dengan amal badan, bahkan amal badan yang menyelisih tasdiknya tidak ada bedanya dengan ma'rifah. Jamnya maksud Pak. Yang mulia yang paling ini kan tasdik itu sama berarti. Asaiyong tasdik. Tasdik. Makanya beliau menyebut asaiyong itu pembela jamiah dalam masalah iman. Pembela jamiah dalam masalah iman. Kaitan amal dan ibadah tadi kan dalam Al-Maidah ada